Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita, kemudahannya untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Asy-Syaikh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Namun sebelum kita melanjutkan kaidah ke-10 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dan melengkapi faedah dari apa yang telah disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, ana ingin menyampaikan sebuah amanah dari Syekhuna Shalih Ibn Futaini Kantush Abu Muhammad Al-Adni kepada ikhwan sekalian dan kepada para talabah. Beliau menyampaikan salam dan walhamdulillah beliau telah sampai di kota Aden kurang lebih 2 pekan yang lalu dengan selamat, walaupun memang harus menjalani perjalanan yang cukup panjang. Dari Jakarta harus ke Jeddah, dari Jeddah harus ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi harus ke Yordan, begitu seterusnya sampai bisa ke negeri Yaman. Walhasil walhamdulillah beliau dan para masyayikh yang telah berkunjung ke negeri kita Indonesia, semoga kunjungan mereka menjadi kunjungan yang penuh dengan keberkahan, amin Allahumma amin, telah sampai di negara atau di kota-kota mereka di negeri Yaman dengan selamat walhamdulillah. Dan khususnya Syekh Shalih Ibn Futaini Kantush menyampaikan salam untuk kita semua, maka kita menjawab salam beliau, wa alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari kaidah yang ke-10 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdathun yakdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al haqqa was sunnah. Yang namanya al kalam, banyak berdiskusi, al khusumah, banyak bertikai, al jidal, banyak berdebat, al mira', banyak bertanya, banyak menawar apa yang berkaitan dengan syariat-syariat Allah, ajaran-ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya adalah perkara-perkara muhdats, sesuatu yang baru yang tidak dikenal di zaman para sahabah radhiyallahu taala anhum ardhahum. Karena para sahabah yang ada di sisi mereka adalah at-taslim, benar-benar menerima demikian Allah, maka mereka langsung sam'an wa ta'atan. Demikian perintah Nabi alaihi salatu wasallam pun mereka langsung memiliki sifat sam'an wa ta'atan, tanpa adanya al-kalam, al-jidal, al-khusumah, tanpa menawar-nawar lagi, karena itu adalah tabiat dasar yang dimiliki oleh ahlul jannah. Yakdahu syakka fil qalb, banyak bertanya, banyak menawar, banyak berdiskusi, banyak berdebat, banyak bertikai tentang syariat-syariat Nabi dan syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kata beliau yakdahu syakka, akan melahirkan sebuah keraguan pada hati seorang muslim. Yang pertama mungkin tidak akan melahirkan keraguan, tapi yang kedua, ketiga dan yang seterusnya akan melahirkan yang namanya keraguan. Akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan, apakah Islam merupakan agama yang benar? Wal'iyadzu billah. Atau mungkin lebih ringan dari itu, apakah jalan yang saya jalani sekarang ini, da'watus salafiyah, ahlus sunnati wal jamaah, yang mengajarkan kepada al-wasatiyah, sikap-sikap pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak pula bermudah-mudahan, apakah jalan yang saya telusuri ini jalan yang benar ataukah tidak? Akhirnya syak, ragu, karena dia banyak membuka peluang. Siapapun yang bisa dia dengarkan, dia dengarkan. Siapapun yang bisa dia hadiri ceramah-ceramahnya, dia hadiri muhadarah-muhadarahnya, dia hadiri. Dia tidak sayang dengan hatinya yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sikap yang diwariskan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in asaba sahibuhu al-haqq was-sunnah. Walaupun ketika dia berjidal, ketika dia berdiskusi di forum terbuka sampai kepada sebuah kesimpulan, al-haq ada di sisinya. Kebenaran ada di sisinya. Al-Qur'an was-sunnah ada di sisinya. Walaupun demikian, kata beliau, dia tetap berada pada sebuah kekeliruan. Kenapa tidak dari awal ditaslim? Kenapa tidak dari awal diterima apa yang berkaitan dengan ayat Allah, apa yang berkaitan dengan sunnah Nabi? Kenapa harus ada forum-forum dulu? Kenapa harus ada diskusi-diskusi dulu? Kenapa harus ada debat-debat dulu? Maka ini yang dicela oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ikhwati fillah ya rahimakumullah, apa yang berkaitan dengan tariqatul haq. Kita harus menelusurinya sesuai dengan jalannya ahlul haq. Tidak bisa kita mau berinisiatif sendiri. Saya ingin menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggapai 8 pintu syurga Allah jalla jalaluh. Akan tetapi dengan cara saya sendiri. Saya mau berzikir semau saya mau sholat semau saya mau bersedekah semau saya mau berhaji semau saya mau bersyahadat semau saya. Enggak bisa. Semuanya sudah diatur dalam syariat. Kita ini hanya mengikuti al-ittiba. Apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kita telusuri. Kita tidak bisa berinisiatif, tidak bisa berinovasi, tidak bisa menyampaikan pendapat kita. Apa yang berkaitan syariat al-Islam yang telah sempurna ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dengan sesuatu yang kamil, dan inilah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang sempurna tidak membutuhkan yang namanya tambahan ataukah pengurangan sedikit pun. Kita lanjutkan syarah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita ulangi sedikit dari ucapan beliau. Beliau mengatakan qawluhu, ucapan al-imam al-Barbahari, wa in asaba sahibuhu al-haq wa sunnah, walaupun orang yang berdebat tadi sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa dia adalah berada di atas al-haq, dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai fahuwa mukhtiun, dia telah melakukan sebuah cara yang keliru dalam menggapai al-haq, dalam menelusuri al-haq, dalam mengambil kebenaran. Semuanya sudah diatur caranya demikian, demikian, dan demikian. Sudah diatur semua oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa seorang menggapai kebenaran berada di atas tariqul haq dengan caranya sendiri. Maka kata beliau di sini, hafizahullah wa ra'ah, fahuwa mukhti'un, dia telah melakukan sebuah cara yang keliru, cara yang salah. Kenapa? Li'annahu asabahuma min ghairi tariqis sahih. Karena dia menggapai Al-Qur'an, menggapai sunnah, menggapai al-haq dengan cara yang tidak benar. Apakah bisa seorang dengan cara yang salah sampai kepada kebenaran? Sangat bisa. Bukan hanya sekedar bisa, sangat bisa. Karena kita saksikan akidah-akidah kaum mubtadi'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dan yang seterusnya, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang semisal mereka dari sekte-sekte sesat yang keluar dari koridor Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berdalilkan dengan Quran dan sunnah. Mereka berdalilkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira mereka adalah orang-orang yang hari-harinya mabuk, hari-harinya berjudi, hari-harinya terlibat dengan aksi pencurian dan seterusnya. Tidak, bahkan kaum Khawarij telah direkomendasi dalam tanda kutip disebutkan kebaikannya dalam tanda kutip oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabatku, wahai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang lainnya, kalian akan meremehkan salat-salat kalian ketika kalian menyaksikan salat-salat mereka kaum Khawarij. Artinya apa? Al-ibad. Mereka adalah al-ubad, orang-orang ahli ibadah, yang mereka semangat melihat Al-Quranul Karim, semangat melihat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merealisasikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya kekeliruannya apa? Mereka memahami Al-Quran dan sunnah dengan apa yang ingin mereka fahami, tidak mau dikembalikan kepada pemahaman para as-sahabah. Ini yang ada di sisi mereka. Maka kebenaran bisa digapai oleh seseorang dengan dua jalur. Jalur yang pertama, jalur yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Inilah yang diminta, inilah yang kita dituntut untuknya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam banyak ayatnya untuk kita senantiasa beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah azza wa jal, illa liya'budun ayyuhiduni, kecuali mereka untuk beribadah, mentauhidkan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jalur yang kedua, seorang menggapai al-haq, menggapai kebenaran dengan jalan yang keliru, jalan yang salah. Dan inilah yang ada di sisi kaum mubtadi'ah wad-dalalah. Mereka keluar hakikatnya dari koridor yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah ditelusuri oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga sampainya mereka di atas al-haq seakan-akan tidak berfaedah, seakan-akan tidak bermanfaat untuk diri mereka. Kenapa? Karena mereka berada di atas al-haq dalam keadaan jalannya salah. Satu al-haq yang ada di sisi mereka ternyata akidah batilah sekian banyak ada di sisi mereka juga. Anggaplah kaum Syiah, apakah kita berani menyatakan tidak ada satu al-haq sedikit pun yang ada di sisi mereka? Tidak. Satu dua al-haq ada di sisi kaum Syiah, begitu pula kaum Khawarij, begitu pula kaum Mu'tazilah, begitu pula kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sekte-sekte sempalan yang lainnya. Ada satu dua al-haq bersama mereka. Naam. Kalau mereka tidak memiliki al-haq sama sekali, tidak akan disifati oleh Al-Qur'an, tidak akan disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ad-dalalah, jalan yang keliru. Karena mereka ada menghinggapi pada mereka, pada akidah-akidah mereka, satu dua al-haq. Tidak banyak, tapi dicampuri dengan perkara asyubuhat, dicampuri dengan perkara al-bid'ah, dicampuri dengan perkara ad-dalalah. Inilah kekeliruan yang ada di sisi mereka. Kalau mereka tidak mencampuri itu semua, berarti mereka telah menelusuri jalan al-haq sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum Syiah, kaum Khawarij, dan yang lainnya memiliki al-haq, tapi ternyata abatil, ad-dalalat, bahkan wal'iyadzubillah akidah kufur ada pada mereka. Maka tidak bisa menjamin ikhwati fillah ya ra'akumullah, satu dua al-haq yang disuarakan oleh sebahagian firqatul dalalah menunjukkan bahwa mereka berada di atas al-haq. Gak bisa menjamin sama sekali. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang ada di sisi mereka. Al-haq yang pertama mereka keluarkan, tayyib, kita terima, karena al-haq adalah dhalatul mu'min, yang insyaallah ta'ala akan disebutkan di akhir pembahasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang namanya kebenaran itu dhalatul mu'min, dari siapapun kita akan menerima, bahkan dari mubtadi'ah dia membawa al-haq, wajib untuk kita terima. Bahkan jangankan mubtadi'ah, kafir, al-yahud wa nasara membawa al-haq, kita terima, karena al-haq dhalatul mu'min. Al-haq itu merupakan barang yang hilang yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, menemukan ya, bukan mencari. Hati-hati. Bedakan antara menemukan al-haq dengan mencari al-haq. Kalau mencari al-haq, talabul haq, duduk bersimpuh, belajar, memang meluangkan waktunya untuk itu dan yang seterusnya. Menemukan al-haq, jalan tiba-tiba menemukan sesuatu al-haq di tengah-tengah mereka kaum Yahud. di tengah-tengah mereka kaum Nasara, di tengah-tengah mereka kaum Mubtadi'ah. Bukan mencari, sekali lagi, bedakan antara talabul haq dengan wujudul haq. Ketika seorang menemukan al-haq dan mencari al-haq. Kalau mencari al-haq, harus kita cari al-haq ini pada orang-orang yang serius dalam akidahnya. Orang-orang yang benar di dalam akidahnya. Para ulama al-kibar, al-rabbaniyyin, yang telah mendidik umat ini di atas jalan as-salafiyah. Maka khawatir fillah yara'akumullah. Beliau sebutkan, li'anna at-tariqa as-sahiha huwa taslim. Karena jalan yang benar untuk menuju al-haq, jalan yang benar untuk menuju al-Quran was-sunnah adalah at-taslim, menerima. Tanpa perlu dia mendebat dari awal. Tanpa perlu dia memainkan logikanya dari awal. Nampaknya ini tidak sesuai dengan logika berpikir kita. Ketika seorang misalkan melihat sebuah hukum, hukum waris di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahagian dari an-niswan, dari para wanita, adalah setengah yang akan mereka dapatkan dari bahagiannya ar-rijal, dari bahagian kaum laki-laki. Ketika seorang melihat hal ini dan dia menerima, atau anggaplah para wanita, para niswan, para nisa, al-ummahat, al-akhwat dan yang lainnya, melihat ayat ini, menerima dengan legowo, dengan lapang dada, tanpa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kenapa kok saya cuma dapat setengah bagian laki-laki? Kenapa, kenapa? Ini pertanyaan kenapa ini yang harus dijauhkan dari kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Syariat ada di hadapan kita, taslim, sam'an wa ta'atan. Maka para wanita ketika melihat ayat ini, oh ya sudah, sam'an wa ta'atan. Jatah saya cuma setengah, mau diapakan? Itu yang telah ditetapkan oleh Allah, itu yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Mungkin Allah tidak adil, mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil. Kok perasaan kita Allah gak adil ya? Padahal kita yang sibuk di rumah, para wanita. Sibuk mengurusi anak-anak, sibuk mengkhidmah suami. Mengurusi dan ini dan itu. Kenapa kok kita sedikit bahagiannya? Berarti logika kita, logika para wanita tadi yang harus dipertanyakan. Bukan perbuatan Allah yang dipertanyakan, kenapa? Tapi kita yang harus bertanya, kenapa dengan akal kita? Kenapa dengan logika kita? Ini khotibillah ya ra'akumullah, sikap yang benar. Sehingga apabila kita mendapati sebuah syariat, sebuah sunnah, ajaran Nabi SAW yang seakan-akan nampaknya kurang pas untuk kita amalkan di zaman sekarang, atau yang semisalnya dari syubhat-syubhat syaitaniyah, maka cara untuk menepisnya adalah at-taslim, sam'an wa ta'atan. Ini ucapan Nabi, hadis sahih, sudah, dengar dan taat. Enggak masuk logika, enggak masalah, logika saya yang salah. Logika saya yang keliru, saya yang maha lemah. Itu sikap seorang muslim. Wa adamul khawdi wal jidali wal mira'i alladhi yashhanul qulub. Dan tidak diperkenankan untuk seorang muslim ketika dia ingin menelusuri jalan al-haq untuk banyak menawar, banyak mendebat, banyak bertanya, yang mana itu bisa merusak hati seorang muslim. Wa yab'atsu 'alal ahqad, bahkan bisa melahirkan kedengkian dia wal'iyadzu billah pada syariat. Seakan-akan tidak mungkin, tapi mau tidak mau itu akan terlahir. Kalau setiap satu syariat dia pertanyakan, setiap satu syariat dia mainkan logikanya, nampaknya tidak benar, nampaknya tidak masuk akal, nampaknya terus akan mewariskan pada hatinya al-ahqad, al-hiqad, kedengkian dia. Kenapa harus beragama Islam? Kenapa saya harus memeluk agama ini? Akhirnya wal'iyadzu billah, kekufuran. Wa yab'atsu aidan ala ashaddi min dzalik wa huwa takfir, bahkan lebih parah dari itu, bisa mewariskan kekufuran pada hati seorang muslim ketika dia terlalu banyak bertanya dan mendebat tentang syariat-syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, li annal firaqa ad-dallata yukaffiru ba'daha ba'dhan, karena kita mendapati al-firaqat dallah, kelompok-kelompok sesat, yukaffiru ba'daha ba'dhan, mereka sangat mudah untuk mengkafirkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya. Dan ini wakil yang ada, realita yang ada. Wa yudallilu ba'daha ba'dhan, dan mudah sekali bagi mereka untuk menyesatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini kita saksikan berapa banyak dari sekte sesat, al-firaqud dhalah, yang dalam tanda kutip telah mengkafirkan Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-Imam al-Mujaddid. beliau yang berjuang membawa dakwah tauhid dikafirkan, dianggap sebagai seorang yang membawa ajaran baru. Berapa banyak kaum sesat al-firaqud dhalah yang mengatakan dan mengklaim bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah seorang yang kafir keluar dari Islam. Jangan a'immatus salaf, kita ambil contoh. Lebih dari itu, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum, berapa banyak firaqud dhalah yang menganggap Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, dan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalluhum murtadun, keluar dari Islam. Dan ini ternukil, bukan pepesan kosong. Dari akidah-akidah mereka, karya-karya ilmiah yang ada di sisi mereka mengatakan demikian. Ayatullah Al-Khumaini dengan sarahah, dengan terang-terangan mengatakan Abu Bakrin wa Umar kafiran. Abu Bakar dan Umar dua orang kafir, padahal ahlul jannah. Beraninya mereka dengan hal yang demikian. Oleh karenanya kata beliau, banyak sekali firaqud dhalah yang saling mengkafirkan antara satu firqah dengan firqah yang lainnya, mentadlil, menyesatkan antara satu firqah dengan firqah yang lainnya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Ar-Rum, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini hakikatnya firaqud dhalah. Ayat ini yang dinukilkan oleh beliau hakikat dari mereka, kaum sufiyahnya, jamaatut tablighnya, maturidinya, asy'ariyahnya, mu'tazilahnya, jahmiyahnya, dan firaqud dhalah yang lainnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap sekte, setiap firqah masing-masingnya berbangga dengan apa yang ada di sisinya. Seakan-akan imam besar mereka lah yang akan bisa menyelamatkan mereka untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ternukil dari sebahagian tokoh kaum sufiyah. Kalau nanti kalian ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan-pertanyaan alam kubur, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, kalau nanti ditanya, enggak perlu kalian jawab. Cukup satu dengan jawaban apa? Cukup satu jawaban kalian. Kami adalah pengikutnya Kiai Fulan-Fulan-Fulan, disebutkan. Seakan-akan Kiai Fulan yang akan menyelamatkan mereka dari azab kubur, dari fitnatul qabr, wal'iyadzubillah. Seakan-akan Kiai Fulan yang akan bisa membawa mereka masuk ke dalam al-jannah, wal'iyadzubillah. Kesesatan apa yang lebih besar dari ini, khotifillah ya ra'akumullah, yang ada di sisi kaum sufiyah? Karena memang kita tahu di sisi kaum sufiyah adalah akidah at-taqdis. At-taqdis yang ada di sisi mereka. Orang yang besar, guru, syekh, tuan guru, dan yang lainnya, itu adalah seorang yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Kalau kita melihat dia melakukan kemaksiatan, mata kita yang salah. Sikap dia yang benar. Walaupun kita melihat dengan ainai, dua mata kita, yang dia minum adalah khamr, minuman-minuman keras. Tetap, yang dia minum hakikatnya adalah susu yang sangat putih, jernih. Wal'iyadzubillah. Ishadhal ghulu. Sikap berlebihan apa yang seperti ini? Halakal mutanatti'un. Iyakum wal ghulu. Kemana hadis-hadis Nabi SAW demikian? Wahai kaum sufiyah, kenapa terlalu berlebihan dalam menyikapi kiai-kiai kalian, tuan guru kalian, kenapa? Ini pertanyaannya sebenarnya. Apakah itu pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama sekali tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang ada, manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Nabi, innama ana basyar. Nabi pun di dalam hadisnya yang sahih banyak sekali meriwayatkan bahwa innama ana basyar, aku hanyalah manusia biasa. Manusia biasa berarti apa? Terjatuh di dalam kekeliruan, terjatuh di dalam kesalahan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika terjatuh di dalam sebuah kesalahan, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Abasa, Abasa wa Tawalla, ditegur oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini bentuk agar Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beristiqamah di atas kebenaran, di atas al-haq. Pertanyaannya sekarang, apakah ada sikap ghulu daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum wa ala ra'sihim, imam fil mufassiri, imam fit tafsir, terjemahil Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apakah ternukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Abbas wa tawalla itu bukan berkaitan dengan kesalahannya Nabi, kekeliruan Nabi, bukan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sikap demikian, bahkan ternukil dari penjelasan tafsir Abdullah bin Abbas yang mengatakan, "Na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorangnya ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ismahnya, di antara bentuk ismah dijaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian dosa dan kemaksiatan, ketergelinciran ini." Ayat Abbas wa tawalla. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu cuek kepada seorang yang buta. Datang seorang yang buta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melihat atau ingin meminta tentang penjelasan al-Islam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah bangsa Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang ingin, pembesar Quraisy ini musyrikin semuanya. Para penyembah berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan para pembesar Quraisy ini bisa masuk ke dalam Islam, didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan demikian datang seorang yang buta, Ibn Ummi Maktum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar panggilan dari Abdullah Ibn Ummi Maktum, "Ya Rasulullah," tapi dicueki oleh Nabi, dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang dihadapi oleh beliau pembesar Quraisy yang diharapkan keislaman mereka, kalau mereka masuk ke dalam Islam luar biasa, Islam akan kuat. Tapi keliru, ditegur oleh Allah jalla jalaluh, "Abasa wa tawalla," al-ayah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, dan tafsir-tafsir yang lainnya, bagaimana Abdullah bin Abbas menukilkan tafsirnya dalam membahas ayat tersebut. Syahidnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada para sahabat beliau, "La tutruni kama atratin nasara." Jangan kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana kaum Nasara bersikap berlebih-lebihan kepada nabi mereka, yang harusnya seorang nabi diangkat sebagai ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, hakikat dari al-ahzab, hakikat dari al-firaq ad-dallah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Mereka masing-masingnya berbangga dengan apa yang ada di sisi mereka, waliyadzubillah. "Kullu wahidin," dijelaskan oleh beliau, "ya'tabiru anna ma huwa alaihi huwa sahih." Setiap kelompok tersebut akan menganggap, ya'tabir, akan menganggap bahwa apa yang ada di sisinya adalah sebuah kebenaran. "Amma ahlu sunnati wal jamaah alladzina sallamul amra wanqadu fa innahum lam yahsul bainahum khilafun walillahil hamd." Jangan disamakan antara akidah ahli sunnah dengan akidah al-mubtadi'ah. Al-mubtadi'ah mengakui bahwa mereka berada di atas al-haq, mengakui bahwa mereka berada di atas kebenaran. Tapi kalau kita buktikan secara ilmiah, beberapa sikap-sikap mereka, beberapa akidah-akidah mereka tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kan hanya sekedar ad-da'wah, hanya sekedar pengakuan. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, kata beliau, alladzina sallamul amra, yang mana ahlu sunnati wal jamaah itu senantiasa menerima apapun yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun, tanpa terkecuali, apapun Nabi memerintahkan demikian pasti mereka tunduk, ahlus sunnah. Wangqadu, dan mereka akan senantiasa tunduk kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tanpa terkecuali. Berbeda dengan sebahagian sekte sesat al-firaqud dhalah yang mereka menyuarakan hal ini, Kami akan senantiasa beritiba, kami akan senantiasa tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diberikan sebuah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sam'an wa ta'atan kepada ulatul amr, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah, keluar sudah akidah aslinya. Akidah asli dia sebagai seorang khariji, sebagai seorang khawarij yang memiliki keyakinan bahwa pemerintah yang zalim harus diperangi. Tapi yang dia suarakan apa? Kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada sunnah. Apapun sunnah Nabi akan kita kerjakan. Ini akidah Nabi, sam'an wa ta'atan. Kemana? Loh, langsung takwil kanan, takwil kiri. Mencari pembenaran. Ini hakikatnya mereka. Yang ada di sisi mereka, pembenaran, pembenaran, dan pembenaran. Berbeda dengan ahlu sunnah. Berbeda dengan apa yang ada di sisi da'watus salafiyah. Yang ada di sisi da'watus salafiyah, al-haq, al-haq, dan al-haq. Kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Walaupun ternyata akan disinggung nanti di sini oleh beliau, walaupun ternyata al-haq yang ada di sisinya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ahlus sunnah akan menundukkan hawa nafsu. Tidak sesuai dengan keinginannya, ahlus sunnah akan menundukkan keinginannya. Berbeda dengan firaqud dhalah, kami akan mendengar apapun perintah Nabi, apapun ujangan Nabi. Ini akidahnya Nabi yang berkaitan dengan sama' wa ta'ah kepada penguasa. Ditakwil oleh mereka, oh itu maksudnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan, 'alaikum bisam'i wa ta'ah, wa in daraba dhahraku akhadha malak, walaupun penguasa memukul atau mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, itu maksudnya untuk penguasa yang adil kemudian berubah menjadi zalim. Takwil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Intinya mereka mencari sebuah pembenaran agar demonstrasi yang mereka kerjakan, agar akidah khawarij memberontak kepada penguasa, merongrong, menjelek-jelekkan penguasa, pemerintah, itu bisa dianggap benar oleh kaum muslimin. Ini yang keliru. Ini bedanya kita dengan mereka. Al-farqu bainana wa bainaha ula al-mubtadi'ah. Kalau ahlus sunnah, ini akidahnya Nabi, as-sam'u wa ta'ah, tunduk-tunduk. Zalim pemerintahnya sudah tunduk. Apapun pesan Nabi akan dilakukan oleh ahlus sunnah. Tidak akan mencari pembenaran dari keinginan dan hawa nafsu mereka. Wal'iyadzubillah. Ini ahlus sunnah. Lam yahsul bainahum khilafun. Dan walhamdulillah ahlus sunnah sejak zaman Nabi sampai sekarang akidahnya sama. Tidak ada sedikit pun khilaf di tengah-tengah mereka. Akidah mereka berkaitan dengan asma'ul husna wa sifatihil ula. Sama. Yang dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama persis, tidak ada perbedaan. Nabi menetapkan sifatul yad, Nabi menetapkan al-arsh, Nabi menetapkan Allahu fis sama, Allah di atas langit, itu yang ditetapkan ahlus sunnah di zaman sekarang. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Berbeda yang katanya mereka mengaku sebagai ahlus sunnah aswaja, akan tetapi Allah berada di atas langit saja, ditakwil ke sana dan ke sini. Oh maksudnya itu bukan Allah berada di atas langit. Maksudnya itu demikian dan demikian, ditakwil sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pembenaran demi pembenaran. Wal'iyadzubillah. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada apa yang telah ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah kata beliau, la yukaffiru ba'duhum ba'dhan. Sesama ahlus sunnah tidak akan mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Wa la yudallilu ba'duhum ba'dhan. Dan sesama ahlus sunnah pun tidak akan menyesatkan antara satu dengan yang lainnya. Ini pegang kaidah ini erat-erat ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kalau perlu dicatat dengan tinta emas. Yang namanya ahlus sunnah tidak akan mengkafirkan ahlus sunnah yang lainnya. Ahlus sunnah tidak akan menyesatkan ahlus sunnah yang lainnya. Bal bahkan yusni ba'duhum ala ba'din. Sikap ahlus sunnah adalah akan senantiasa memuji, meninggikan antara satu, memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Sesama ahlus sunnah saling memuji, saling memuliakan, saling mengihtiram, menghormati. Ini sama ahlus sunnah. Kalau kita dapati ternyata ada seorang yang mengaku berada di barisan ahlus sunnah tapi sukanya melakukan as-sab wasyatam wal kalamul badhi dan ucapan-ucapan kotor kepada saudaranya dalam tanda kutip sama ahlus sunnah, yakini bahwa dia bukan berada di atas ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah dengan ahlus sunnah, sesama ahlus sunnah, yuthni ba'duhum ala ba'din kata beliau, Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah akan memuji yang satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin, akan menjadi panutan antara satu dengan yang lainnya. Li'annahum 'ala tariqin, li'annahum 'ala tariqin sahihin, karena mereka berada di atas jalan yang satu, jalan kebenaran. Sehingga jalan yang satu itu tidak mengakibatkan mereka saling mengkafirkan, tidak mengakibatkan mereka saling menyesatkan, tidak mengakibatkan mereka saling menjatuhkan, mencela dan yang seterusnya. Tidak, justru sebaliknya, inilah ahlu sunnah. Innama tahsulul ihanu wal ahqad wat takfiru wat tadlilu bisababi mukhalafatil haq. Terjadinya al-ihan, al-ihan itu maknanya adalah al-haqdu. Al-haqdu kedengkian, permusuhan, pertikaian. At-takfir, saling mengkafirkan. At-tadlil, saling menyesatkan. Ini semua terjadi, kata beliau, bisababi mukhalafatil haq. Sebabnya satu, kenapa? Ada pihak-pihak yang mau menyelisihi al-haq. Karena jangan kita anggap yang namanya al-haq itu pasti dicintai oleh semua muslimin. Tidak. Ada pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang benci kepada al-haq. Dan harus kita akui ada yang demikian. Tidak semua orang mencintai al-haq, bahkan ada orang yang sangat membenci al-haq. Kebenaran dibenci oleh dia, wal'iyadzu billah. Wal akhdhi bil ara'i wal afkar, hakikatnya yang dia inginkan adalah menuhankan, memenangkan ara', pendapat-pendapatnya dan afkar, apa yang menjadi pola pikirnya. Jadi pola pikirnya ingin diangkat, pola pikirnya ingin dimenangkan. La syakka anna kulla wahidin yuridu an yantasira li ra'yih. Maka setiap firaqud dhalah, walaupun menamakan dirinya sebagai ahlu sunnah, dia akan yantasir, dia akan membela ra'yihi, dia akan membela pendapatnya. Pendapatnya seperti apa? Akan dia bela mati-matian. Pokoknya ini yang harus berjalan. Pendapatnya satu. Kalau sudah dia katakan kelompok fulania sesat, dia sudah katakan si fulan, si alan, si a, si b syar, jelek, maka mau tidak mau itu yang harus diangkat. Mau terbukti, mau tidak terbukti. Mau berdasarkan hujah, mau tidak berdasarkan hujah. Pokoknya itu yang harus dibawa. Ini kekeliruan dari sebahagian pihak. Wala yakbalu an taqula lahu anta mukhti. Dan dia tidak akan mau menerima ketika ada orang yang menasihatinya dengan mengucapkan engkau salah wahai saudaraku. Dia enggak akan nerima. Kenapa? Karena dia menginginkan pendapatnya yang diambil oleh orang lain, hukumnya yang diambil oleh orang lain, ucapannya yang diambil oleh orang lain atau mungkin murid-muridnya. Ketika ucapannya tidak sesuai dengan al-haq, walaupun tidak sesuai dengan al-haq, ayo terima. Kasarannya demikian apa yang dia inginkan, wal'iyadzu billah. Ma'na hadza, maknanya ini, kata beliau, annaka tattahim aqlahu bin naqsi. Karena ketika kita menasehati dia, engkau salah wahai saudaraku, jangan lakukan itu, jangan tuduh si fulan itu orang yang jelek, datangkan dulu dalilnya. Jangan dituduh bahwa da'i fulan itu adalah yang ingin menguasai salafiyin di Indonesia, mengkomando, datangkan dulu dalilnya. Jangan menyuarakan, membuat gaduh salafiyin. Datangkan dulu dalilnya, hujahnya, burhannya. Datangkan had. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian memiliki hujah-hujah, ayo datangkan. Oh ini da'i fulan, ustaz fulan, orang yang sesat karena ingin menguasai salafiyin di seluruh dunia, ingin mengambil ma'had-ma'had markis. Datangkan dulu hujahnya. Jangan cuma sekedar lontaran-lontaran, tuhmah, tuduhan-tuduhan dusta. Datangkan dulu. Ketika kita menasehati untuk jangan lakukan demikian, dia akan marah. Kenapa? Maknanya, annaka tattahimu aqlahu bin naqsi. Engkau menganggap pendapatnya adalah pendapat yang keliru, pendapat yang kurang. Padahal pendapatnya harus dinomor satukan. Wala yakbalu an taqul wa huwa la yarda bihadha. Dan dia tidak akan rida apabila pendapatnya dinomor duakan. Harus nomor satu. Wal'iyadzu billah. Lakin idha kulta li sahibil haq, idha akhta'a anta akhta'ta dalil, akhta'ta sunnah, fa'innahu yakbal. Berbeda dengan kondisi ahlu sunnah. Apabila sahibul haq mendapatkan sebuah nasihat, engkau salah wahai saudaraku, kembali kepada kebenaran. Al-Quran tidak menyatakan demikian. Sunnah Nabi tidak mengajarkan demikian. Sikapmu keliru, sikapmu salah. Ayo kembali kepada kebenaran. Sahibul haq, ahlu sunnah al-haqiqi akan tunduk. Dia akan mendengar nasihat saudaranya. Jazakallahu khairan yang telah menasehati saya. Bukan seorang yang musir terus-menerus di atas pendapatnya. Pokoknya pendapat saya harus diangkat. Yang namanya dakwah yang dipegang oleh Ustadz Fulan adalah dakwah komando. Salah. Mau ucapan saya benar, mau ucapan salah, harus diterima. Mana dalilnya ya Ustadz? Pokoknya. Mana hujahnya ya Ustadz? Pokoknya. Syahat. Ini bukan sahibul haq namanya. Ini sahibul dalalah namanya. Kalau sahibul haq, dia akan mendatangkan ini hujahnya. Hah, kesalahan. Ini rekamannya dia. Ini sikapnya dia, kekeliruannya dia, kesesatannya dia, terus dikeluarkan. Ketika itu semua tidak ada, maka khawatir filah ya ra'akumullah, pendapatnya lah yang harus dimenangkan, dinomor satukan. Berbeda dengan sahibul haq, yang kata beliau, apabila dinasehati, akhta'ta sunnah, sunnah tidak mengajarkan demikian, fa'innahu yakbal, dia akan menerima dengan lapang dada, dengan legowo, li'anna qasdahu al-haq, karena maksud dan tujuannya adalah kebenaran. Walaisa qasduhu al-intisara li ra'yihi, dan tujuannya bukanlah untuk membela pendapatnya. Berbeda antara dua orang tadi, dua pihak tadi. Yang pertama ingin membela pendapatnya, pokoknya pendapat saya harus dipegang oleh salafiyin, mau benar mau salah. Yang kedua, pendapatnya tidak harus diterima. Kalau sesuai dengan al-haq walhamdulillah, tidak sesuai dengan al-haq ya jangan diterima. Fa idza qulta ya fulan anta akhta'ta sunnah, apabila seorang menasehati sahibul haq, engkau salah. Wa akhta'ta dalil, dalil tidak mengajarkan demikian. Fa innahu yakbal wa yataraja, maka dia dengan mudah akan menerima nasihat tersebut dan rujuk dari kesalahannya. Siapa yang selamat dari kesalahan? Ikhwati fillah ya rakumullah. Walaupun da'i yang sekian puluh tahun mungkin membawa da'watul salafiyah, tetap akan terjatuh pada kesalahan. Kenapa ketika dinasehati dia tidak mau menerima? Kenapa ketika dinasehati dia malah memberontak? Dia malah sakit hati, dia malah marah kepada saudara-saudaranya sesama duat yang menasehatinya. Ini sikap yang tidak benar. Sikap yang keliru berarti. Berbeda dengan sahibul haq, yaqbalu wa yataraja, mudah bagi dia untuk rujuk. Syekhuna Syekh Arafat. Kesalahan ternukil dari beliau 1 2 3. Ya sudah kalau salah gimana? Rujuk. Tapi yang namanya kaum al-haddadiyah tidak akan mau menerima rujuknya begitu saja. Ah, itu Arafat rujuknya main-main. Itu Arafat orang yang jelek. Arafat sudah taubat tidak mau diterima taubatnya. Sudah rujuk tidak mau diterima rujuknya. Inilah kekeliruan yang ada di sebahagian pihak. Kenapa tidak mau menerima rujuknya ketika seorang kembali kepada al-haq. Ketika seorang kembali kepada kebenaran. Padahal ciri-cirinya sahibul haq kata beliau akan senantiasa menerima an-nasihah dan akan mudah untuk yataraja'. Amma idza qulta li sahibil hawa, di akhir pembahasan beliau mengatakan kalau engkau menasihati kepada seorang yang menuhankan hawa nafsunya, anta akhta'ta, engkau menasihati dengan ucapanmu engkau salah wahai saudaraku. Fa innahu yaghdab wa yashtad, dia akan marah, dia akan berontak. Wahadihi alamatu ahlil ahwa, dan ini adalah alamat khusus, ciri khusus yang dimiliki oleh ahlul ahwa, ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang tidak berjalan di atas ahlus sunnah wal iyadu billah. Anna kulla wahidin yuridu ayyantis yantasira lihawa, seorang akan senantiasa ingin membela pendapatnya. Ini sudah tabiat, tapi ahlus sunnah akan menurunkan, akan menundukkan tabiat tersebut. Siapa yang tidak senang apabila pendapatnya dianggap? Siapa yang tidak senang apabila pendapatnya diambil? Siapa yang tidak senang apabila pendapatnya diamalkan oleh sekian malayin annas, berjuta-juta manusia? Siapa yang tidak senang? Manusiawi. Orang suka dengan asyuhrah wal iyadhu billah. Orang suka dengan ketenaran wal iyadhu billah. Tapi ahlus sunnah sahibul haq, orang yang paling cepat untuk menjauh dari yang demikian, membela hawa nafsunya, mereka akan menjauhi asyuhrah. Walaupun dia akan jatuh, walaupun dia akan tidak terkenal lagi, walaupun dia akan dicemooh, biarkan. Yang dia inginkan al-haq, bukan pendapat saya yang ditolong dan diamalkan oleh seluruh salafiyin. Anna kullu wahidin yuridu ayyantasira li hawa, amma sahibul haq fahuwa yuridu ayyantasiral haq. Berbeda dengan sahibul haq, mereka adalah orang-orang yang ingin senantiasa menolong al-haq dan bersama al-haq, wahuwa yabhatu anil haq. Dan ahlu sunnah, sahibul haq akan terus mencari di mana al-haq berada. Wal hikmatu dhallatul mu'min. Dan hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Aina ma wajadaha akhadaha. Dimanapun seorang mukmin mendapatkan hikmah, mendapatkan al-haq, mendapatkan al-Quran, sunnah sesuai dengan fahmu salaf, maka dia akan mengambil al-haq tersebut, walaupun al-haq tersebut disampaikan oleh saudaranya yang dia tidak senang dengan saudaranya tersebut. Ada tendensi pribadi, tapi tidak akan menjadikan dia sebagai orang yang menolak al-haq. Berbeda dengan sahibul hawa yang membungkus dirinya sebagai ahlu sunnah, ketika saudaranya menasihati, dia akan marah dan memberontak, wal'iyadzubillah. Seperti apa yang telah kita sebutkan dari pembahasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Naktafi bihadzal qadar. Ini khawatir fillah ya ra'akumullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.